Tumuni, usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka tentunya sekarang kita tidak melihat Nabi salat, tetapi kita bisa membayangkan atau mengilmu atau meyakini tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya ketika kita ingin salat atau seorang muslim ingin salat atau bagaimana seorang muslim dalam salatnya, tentunya seorang muslim tersebut mencontoh bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika para ulama menulis tentang sifat salat Nabi, maka mereka tidak lepas dari tiga hadis yang merupakan asas. Ada tiga hadis yang merupakan asas ketika diterangkannya bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihainnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh dalam kitab Sunan-Sunan. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis Wail bin Hujr atau Wais Bapak Wail Ibnu Hujr. Ini adalah tiga hadis yang merupakan asas dari penjelasan bagaimana sifat salat Nabi. Ya, hampir semua ulama, termasuk ulama mutakhirin seperti Syekh Albani, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Utsaimin, ketika mereka menjelaskan tentang bagaimana sifat salat Nabi, mereka mengambil dasar dari tiga hadis ini. Ya, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan hadis Wa'il Ibnu Hujr dalam kitab Sunan. Oleh karenanya, ya, sebelum kita masuk kepada penjelasan bagaimana sifat salat Nabi, kita menukil dulu tiga hadis ini. Hadis yang pertama, hadis yang datang dari Sahihain Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahalal masjid. Suatu saat beliau masuk ke dalam masjid. Fada rajulun fasalla. Maka ada seorang yang masuk masjid, kemudian dia salat. Setelah salat, ja'ah, dia datang menghampiri Rasulullah. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam salama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Faqala lahu, Nabi berkata kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah salat karena tadi sesungguhnya engkau belum salat. Artinya salatnya tadi dianggap Nabi adalah salat yang batal, tidak memenuhi rukun-rukunnya atau wajib-wajibnya. Summa ja'a hadzal a'rabi. Kemudian datanglah orang Arab Badu ini maratan ukhra. Sekali lagi dia datang memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia salat yang kedua kalinya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi menjawab salamnya, Nabi lagi berkata maratan ukhra, kali keduanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat karena tadi sama saja engkau belum salat. Sampai demikian sampai tiga kali. Ketika ketiga kalinya dia datang, dia bisa salat lagi, kemudian dia datang, kemudian Nabi juga mengatakan demikian. Maka ketika yang ketiga kalinya orang itu mengatakan, ya, inda isin, qala inda isin al-Arabi, Arab Badui tersebut mengatakan, wallazi ba'asaka bil haqqi fama ahsanu ghairahu fa'allimni. Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, maka saya tidak mampu lagi membaikkan salatku selain ini. Maka ajarkanlah aku tentang tata cara salat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta li salati faqabbar." Kalau kamu hendak melaksanakan salat, berdiri, maka bertakbirlah. "Summa iqra ma tayassara ma'ak min al-Qur'an." Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. "Summa raka." Kemudian rukulah hatta tatma'inna. Sampai engkau tenang. Rakian dalam rukukmu. Summa irfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian setelah ruku angkatlah badanmu sampai kamu betul-betul berdiri. Sumasjud. Kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan. Sampai benar-benar engkau tenang dalam sujudmu. Sumairfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah badanmu ya sampai kamu betul-betul tenang dalam dudukmu. Sumasjud. Kemudian sujud kembali hatta tatma'inna sajidan sehingga engkau tatma'inna tenang dalam sujudmu. Summa if'al zalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukanlah yang demikian pada salatmu seluruhnya. Hadzal hadisu rawu Shaykhani al-Bukhari al-Muslim wa huwa umdatu fi bayanin arkani salah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan hadis ini ya merupakan umdah dasar ya pegangan dalam menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Ya. Rukun-rukun salat. Ini hadis yang pertama. Nah, hadis yang pertama yang mana para fuqaha menyebutkan hadis ini, hadis yang terkenal ini dengan istilah ya hadis musiu fi salati. Ya yusamma para fuqaha menamakan hadis orang yang jelek salatnya kemudian dibetulkan atau diberitahukan atau dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang asal dari rukun-rukun salat. Karena kata Nabi iza kumta, berdiri jika mampu termasuk rukun salat. Fakabbar bertakbir termasuk rukun salat. Fakra membaca Fatihah termasuk rukun salat. Irka ruku termasuk rukun salat. I'tidal dari ruku termasuk rukun salat. Sujud yang pertama termasuk rukun salat. Duduk di antara sujud termasuk rukun salat. Kemudian ya sujud lagi termasuk rukun salat. Kemudian begitu seterusnya. Ini ya termasuk ya dasar yang dijadikan oleh para ulama kita ketika menjelaskan tentang sifat salat Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ini adalah merupakan dasar tentang penjelasan rukun-rukun salat. Adapun tentang penjelasan tentang bagaimana sifat salat Nabi secara keseluruhan, maka dijelaskan dalam dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis dari Abi Humaid As-Sa'idi. Ya, hadis yang kedua nanti adalah hadis Wail Ibnu Hujr. Hadis Abu Humaid ya, As-Sa'idi disebutkan ya dari Amr bin Atha dia berkata sami'tu Aba Humaidin As-Sa'idi fi asrati min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar bahwasanya Abu Humaid As-Sa'idi berada dalam majelis 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalamnya Abu Qatadah. Qala Abu Humaid, berkata Abu Humaid kepada para sahabat 10 orang tersebut, ana a'lamukum bi salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling alim dari kalian tentang salat Rasulullah SAW. Tentang bagaimana salat Rasulullah SAW. Jadi Abu Humaid ini berkata kepada 10 orang sahabat di dalam satu majelis. Dia mengatakan saya adalah orang yang lebih alim dari kalian tentang bagaimana salat Rasulullah SAW. Fakalu, maka para sahabat yang ada di situ mengatakan, Falima, kenapa engkau mengatakan demikian? Ya. Kemudian Abu Humaid dia berkata fa wallahi ma kuntu bi aktsari lahu taban wala aqdami na lahu suhbatan. Demi Allah saya bukanlah orang yang paling banyak mengikuti Rasulullah dan saya juga bukanlah orang yang paling banyak bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya kata sahabat yang ada di situ, kalau demikian, kenapa kamu mengatakan demikian? Fa'arid, ya, terangkanlah ya, kepada kami bagaimana ya, sifat salat Nabi yang engkau ketahui. Fakala, maka Abu Humaid berkata, kana Rasulullah SAW iza qama ila salati. Rasulullah SAW ketika dia berdiri untuk melaksanakan salat, yarfa yadai hatta yuhazi. Beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yuhaziya bihima mangkibaihi sehingga ya sejajar kedua tangannya dengan pundaknya Summa yukabbir. Kemudian beliau bertakbir. Hatta yaqarra kullu azmin fi maudi'i mu'tadilan. Sehingga semua tulang-tulang sudah berada pada tempatnya. Ya, ketika beliau bertakbir. Semua tulang-tulang sudah berada pada tempatnya. Ya, dia mengangkat kedua tangannya dalam, kemudian bertakbir. Summa yaqra. Kemudian beliau selesai membaca. Ya, membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Summa yukabbir. Kemudian beliau bertakbir. Fayarfa yadaihi hatta, ketika bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya. Hatta yuhaziya bihima mankibai. Sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Summa yarkau. Kemudian beliau ruku. Wa yada'a rahiyataihi ala rukbatai. Beliau menempatkan tapak atau telapak tangannya atau tangannya di atas kedua lututnya. Summa ya'tadilu fala yusibu wala ra'sahu wala yaqnau. Ya, kemudian dia berusaha untuk meluruskan. Dia apa? Rasulullah SAW meluruskan ketika ruku, tidak menurunkan kepalanya dan juga tidak mengangkat kepalanya. Ya. Tidak condong ke bawah dan tidak juga condong ke atas. Sejajar kepalanya dengan pundaknya. Summa yarfa ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat mengangkat kepalanya. Fayaqulu sambil berkata, Sami Allahu liman hamidah. Summa yarfa'u yadaihi. Ya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Hatta yuhazia bihima mankibaihi. Ketika beliau i'tidal dari ruku', mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangannya ya sejajar dengan pundaknya. Ya, kemudian i'tidal dalam keadaan mu'tadilan ya, sampai tulang-tulang berada pada posisinya. Ya, tumanina. Summa yaqulu Allahu Akbar, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata Allahu Akbar. Summa yahwi ilal ardi, kemudian turun ya ke tanah. Fa yujafi yadaihi an janibaihi, kemudian meletakkan kedua tangannya di sisi ya di sisi sampingnya ya, samping dari bagian badannya. Summa yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau setelah sujud mengangkat ya kepalanya. Wa yasna rijlahu yusra fa yaq'udu 'alaiha, kemudian ya meletakkan atau membentangkan kaki kirinya, kemudian duduk di atas kaki kirinya. Wayaftau asabi rijlahu iza sajada. Ya, duduk di atas kaki kirinya. Ya, ketika tadi dia sujud, ya beliau ya mengarahkan jari-jarinya atau ujung jarinya ke arah kiblat. Summa yaqulu Allahu Akbar. Kemudian beliau lagi mengatakan Allahu Akbar yarfa'u ra'sahu. Ya, mengangkat ya mengangkat kepalanya. Wayasna rijal yusra, ya meletakkan kaki kirinya di, duduk di atas kaki kirinya. Ya, ini duduk istirahat setelah sujud kedua. Hatta yarjia kullu izmin ya ila maudihi, sehingga ya beliau menempatkan setiap tulang pada tempatnya. Faqala, kemudian Abu Humaid berkata, summa yasna fi al-ukhra misla zalika. Kemudian beliau melaksanakan ya bangkit dari rakaat kedua lagi melaksanakan seperti yang demikian ini ya pada rakaat yang pertama. Summa iza qama min ar-raqataini yakni tasawut awal kabbara rafa'a yadayhi hatta yughaziya bi mankibai. Kemudian ketika beliau ya bangkit dari rakaat kedua setelah tasawut awal, beliau bertakbir lagi mengangkat kedua tangan. Ya, sampai kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Kama kabbara inda iftitah as-salah, sebagaimana beliau bertakbir ketika memulai salatnya. Summa yasna zalika fi baqiyati salati. Kemudian beliau melaksanakan yang demikian ini pada salat salat berikutnya atau rakaat berikutnya. Hatta iza kanat sajadatu allati fiha at-taslim akhara rijlahu yusra. Faqada'a mutawarrikan ala sikkihil aisar. Kemudian Ketika ya beliau sujud pada rakaat terakhir, rakaat ketika akan salam, maka beliau bangkit dengan menjadikan rijal yusra, kaki ya kirinya, ya kaki kirinya ya dibentangkan, kemudian beliau duduk dalam keadaan mutawarrikan ala sikatil aisyar. Beliau duduk mutawarrikan, ya bokongnya menyentuh, ya menyentuh tanah di atas sisi yang kiri, bokong kirinya menyentuh ya tanah, yakni ala janbaihi. Kemudian ketika beliau Abu Humaid As-Sa'idi menjelaskan sifat salat Nabi ini di depannya 10 orang sahabat, yakni maka qalu, mereka para sahabat mengatakan sadaqta, kamu benar, yakni qarruha, mereka para sahabat ya menetapkannya atau mengiyakannya, ya membenarkan, memberikannya, sadaqta, ya berkata sahabat ketika itu, 10 orang sahabat ketika itu mengatakan sadaqta, kamu telah benar. Hakaza kana yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ya para ya di dalam kitab-kitab Sunan, ya Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini hadis yang kedua menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis yang ketiga yang dijadikan juga asas atau dasar oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang sifat salat Nabi, hadis dari Wa'il Ibnu Hujar, ya. Hadis dari Wa'il Ibnu Hujar yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi secara umum. Ini disebutkan ya bahwasanya Wa'il bin Hujar radhiyallahu an, dia berkata, qultu la ansuranna ila salati Rasulullah sallam. Jadi sahabat ini mengatakan, sungguh saya benar-benar melihat, memperhatikan ya bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yusalli, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yusalli salat. Faqala, maka beliau berkata, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ya, fastaqbalal qiblata, beliau menghadap kiblat, faqabbara, kemudian beliau bertakbir, farafa yadaihi hatta hazata usunaihi, maka beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangannya sejajar dengan telinganya, sejajar dengan telinganya, summa akhasa simalahu biyaminihi, kemudian ya dia memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya, ya. Falamma arada ayyarka, takala Rasulullah SAW ingin ruku, rafa'a huma, maka beliau lagi mengangkat kedua tangannya, misla zalika, seperti ya ketika beliau bertakbir, sejajar dengan telinganya. Kalau tadi hadis Abu Humaid, sejajar dengan pundak. Kalau hadis Wa'il Ibnu Hujar, sejajar dengan, mengangkat tangan, sejajar dengan kedua telinganya. Ya. Kemudian summa wada yadai ala rukbatai, ketika ruku ya beliau menempatkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Falamma rafa'a rasahu minar ruku rafa'ahuma misla zalika, ketika beliau ya mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya seperti mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir ihram dan ketika bertakbir mau melakukan ruku. Mengangkat tangannya ketika bangkit dari ruku juga mengangkat tangannya seperti demikian ini, sejajar dengan telinganya. Falamma sajada wada'a ra'sahu, ketika beliau sujud ya, beliau menempatkan kepalanya bizalikal manzili min baini yadaihi, beliau menempatkan kepalanya di antara dua tangannya. Summa, setelah itu jalasa, kemudian beliau duduk, faftarasa rijal yusra, beliau membentangkan kaki kirinya ya, menjadikan iftiras ya kaki kirinya, wa wada'a yadahu al-yusra ala fahsi yusra, kemudian beliau duduk iftiras, kemudian beliau meletakkan ya tangannya kirinya di atas paha kirinya. Wa hadda mir marfikihi apa mirfakihi al-aiman ala fahzi yumna. Kemudian beliau mensejajarkan ya apa siku ya siku kanannya di atas ya paha kanannya. Wa qabada sinnataini wa khalaqa halqatan. Kemudian beliau ketika tasyahud beliau menggenggam ya tiga jarinya ya apa menggenggam dua jarinya ya kemudian ya membentuk lingkaran ya jari tengahnya dan jari ibu jarinya membentuk lingkaran jari kelingking dan jari manisnya dia digenggam kemudian subaba jari telunjuknya memberikan isyarat. Kemudian beliau mengatakan wa raaitu yaqulu hakaza wa halaka ya bashar wa bashar wa adun rawahu ya demikian juga disebutkan oleh Bashar salah satu perawinya dari hadis Wail Ibnu Hujar ya disebutkan ya dari perawi ini al ibham wal wusta membuat lingkaran ya ketika dia tasyahud ya tangan ibu jarinya dengan ibu jari tengahnya itu seperti membentuk lingkaran kemudian memberikan isyarat dengan subaba dengan jari telunjuknya. Dalam riwayat lain dikatakan ya faraitu yukharriquha yadu biha. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jarinya ketika tasyahud kemudian berdoa ya dengan menggerakkan jarinya tersebut. Inilah tiga hadis yang dijadikan asas oleh para ulama untuk menjelaskan bagaimana seorang muslim salat sebagaimana tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah yang menunjukkan tentang bagaimana rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat. Hadis kedua dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan hadis Wa'il Ibnu Hujr menjelaskan tentang secara umum bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat dari hadis Abu Humaid dan hadis Wa'il Ibnu Hujr ini riwayatnya adalah muta'addidah. Banyak riwayat-riwayat yang lain. Yang mana akhasal ulama min majmu' riwayah yang para ulama mengambil dari kumpulan riwayat-riwayat ini untuk menjelaskan bayan sifati salati Rasulullah SAW. Untuk menjelaskan tentang bagaimana sifat salat Rasulullah SAW. Walizalika allafa Syaikhul Albani rahimahullah bayana sifatu salati Nabi SAW min majmu' hasil ahadis. Oleh karenanya Syaikh Albani dalam kitabnya sifat salat Nabi SAW beliau menulis ya tentang penjelasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kumpulan hadis-hadis yang riwayat dari riwayat bermacam-macam dari ya tiga dari dua hadis tersebut ya dari dua hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi dan dari Wail bin Hujr. Wa kadzalika allafa Ibnu Bas wa Ibnu Utsaimin rahimahullah fi dzalika. Demikian juga Abdul Aziz bin Bas Sayyid Muhammad bin Salih Al-Simin rahimahullah ketika menulis tentang sifat salat Nabi ya keduanya juga mengambil hadis ya dari riwayat yang bermacam-macam ya riwayat yang banyak dari hadis Wail bin Hujr dan hadis Abu Humaid ya As-Sa'idi. Oleh karenanya Syekh Albani, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin ketika menulis atau menjelaskan tentang sifat salat Nabi menjadikan tiga hadis ini dengan berbagai riwayatnya ya untuk menjelaskan bagaimana sebagai asas di dalam menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katsirul minal ulama yakhusuna hasil hadis bihasi riwayatin wa yubayyinuna sifat salat salati Rasulullah SAW. Kebanyakan para ulama ketika ingin menjelaskan tentang bagaimana sifat salat Nabi SAW, mereka juga ya, mengambil hadis-hadis ini atau kumpulan dari riwayat yang bermacam-macam dari hadis Wail Ibnu Hujr dan hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Izan hasil hadisi salasah. Ya. Jika demikian, tiga hadis ini adalah al-aslu fi bayani sifati rasuli, sifati salat Rasulullah SAW. Tiga hadis ini dijadikan asal di dalam atau dasar di dalam menjelaskan tentang sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disandarkan kepada berbagai macam riwayatnya mutaaddidah, riwayatnya yang bermacam-macam. Karena kebanyakan riwayat, sebagian ulama ya menjadikan riwayat yang bermacam-macam itu sebagai siyadatun daifah. Ada tambahan yang daif. Ada juga yang menjadikannya menjadi siyadatun qawiyah. Siyada yang qawi, yang kuat, yang makbulah. Jadi dari riwayat hadis Wail Ibnu Hujr atau Abu Humaid As-Sa'idi, ada riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan dari berbagai riwayat tersebut, ada riwayat yang memberikan tambahan, ya, sebagian ulama mengatakan tambahan ini tidak kuat, sebagian ulama mengatakan tambahan ini kuat, ya, tambahan ini kuat. Jadi ya, sebagian juga mengatakan bahwasanya, ulama mengatakan bahwasanya hadis tentang sifat salat itu yang lebih sahih adalah hadis Wail Ibnu Hujr. Sebagian juga mengatakan tidak, ya, yang lebih sahih dari hadis tentang salat adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Wa kullal hadisaini, dua hadis ini Ibnu Hujr apa Wail Ibnu Hujr dan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, keduanya diriwayatkan ya oleh ashabus sunan, ya, para pemilik sunan Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya. Kemudian ya dijelaskannya oleh karenanya ya paman Arada, barang siapa yang ingin untuk memperluas tentang bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam inda tariqi hasi riwayat, ya, dari jalan berbagai macam riwayat dari kedua hadis tersebut, faqad sakra al-Albani, sungguh al-Imam al-Albani telah menyebutkannya rahimullah di dalam menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabadu al-ilmi, sebagian al-ilmi itu yuafiq al-Bani. Mencocoki atau sepakat dengan al-Bani fi ba'di riwayah. Pada sebagian riwayat. Wabaduhum, sebagian al-ilmi la yuafiqhu alaihi. Ya, tidak mencocoki atau tidak sepakat ya pada sebagian riwayat dari riwayat-riwayat tambahan yang ada. Tetapi disebutkan wa yaktafi bima warada fi riwayatin ukhra. Ya, mereka sebagian juga mencukupkan pada ya riwayat-riwayat yang lain. Tetapi masalah ini ya adalah masalah wasiah, masalah yang lapang, li'annal ghaliba annal ikhtilaf fi hadhihi riwayah, karena umumnya perselisihan dalam masalah riwayat-riwayat tentang sifat salat Nabi yaudu ila umuri masnuna. Murin masnunatin. Hanya pada perkara-perkara yang sunnah. Ya, kebanyakan hilaf para ulama tentang masalah sifat salat Nabi itu hanya pada perkara-perkara sunnah salat, bukan perkara pada ya la ila arkani wa wajibatin, bukanlah pada perkara rukun salat atau wajib salat. Lianna arkanil wal wajibati, lianna al arkana wal wajibati mahalul ittifaq, karena rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat ya sepakat, ya, berada dalam kesepakatan para ulama, ya, ya, atau kesepakatan inda al-ilmi, ya, li'anna al-asla, karena asalnya, ya, fiya tentang salat, sifat salat Nabi itu, hadisul musi' fi salatihi, hadis tentang orang yang salah dalam salatnya, hadis Abu Hurairah yang ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sahihaini Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi, ya, khilaf para ulama tentang sifat salat Nabi itu hanya pada perkara-perkara sunnah. Ya, hanya perkara-perkara sunnah. Seperti diantaranya, ya, sebagian ulama mengatakan, ya, menempatkan tangan, ya, ketika bertakbir di atas, di dada. Sebagian ulama mengatakan di bawah pusat. Perkara sunnah. Ya, kemudian sebagian ulama, ya, ketika bangkit dari ruku menempatkan tangan di dada. Sebagian juga, ya, menjulurkannya. Ini juga masalah ini. Sebagian ulama, ya, mengatakan ketika bangkit atau turun ke sujud maka di luar tangan. Ya, sebagian mengatakan di luar lutut. Sebagian juga ulama ketika tasyahud menggerak-gerakkan jari. Sebagian ulama mengatakan tidak menggerakkan jari. Ini adalah khilaf dalam perkara, ya, perkara yang sunniyah, sunnah. Adapun dalam masalah rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, maka sepakat ulama tentang masalah rukun dan wajib salat, ya, karena mereka mengambil dari hadis yang disebutkan oleh ulama, nama hadis tersebut musiu fi salati, orang yang salah dalam salatnya. Ini dari hadis Abu Hurairah yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang menunjukkan tentang rukun-rukun dan wajibnya salat. Jadi adapun riwayat yang bermacam-macam dari hadis Abu Humaid dan hadis Wail bin Hujr, ya, sebagian ulama menguatkan tambahan dalam riwayat yang lain, sebagian juga melemahkan tambahan tersebut, sehingga disinilah terjadi khilaf ulama tentang sifat salat Nabi. Itu pun yang menjadi khilaf hanya yang merupakan perkara-perkara sunnah. Adapun rukun dan wajib salat mahallul ittifaq indal ahlil ilmi atau indal ulama, sepakat para ulama, ya, tentang rukun-rukun dan wajib salat. Oleh karenanya kalau kita melihat, ya, kaum muslimin yang salat di masjid-masjid, pada umumnya salat mereka adalah sah karena memenuhi rukun dan wajib-wajibnya. Adapun yang menjadi perbedaan adalah masalah-masalah yang dianggap sunnah. Ada sebagian menganggap sunnah, ada sebagian menganggap tidak sunnah. Inilah yang menjadi, ya, dasar atau tiga dasar, ya, apa dasar tiga hadis yang merupakan dasar atau asas ketika para ulama menjelaskan tentang sifat salat Nabi. Hadis Abu Hurairah disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan hadis Wail bin Hujir dan berbagai macam riwayatnya yang disebutkan dalam kitab-kitab Sunan. Oleh karenanya, ya, disimpulkan dari ketiga hadis tersebut, ya, bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah, ya, seseorang dia telah melaksanakan, ya, menyempurnakan syarat-syarat sa'irus syurut, seluruh syarat-syarat salat, ya, seperti bersuci, berwudu, kemudian menghadap kiblat, ya, kemudian menutup aurat, bersih dari najis, masuk pada waktu, kemudian masuklah kepada bagaimana sifat salat Nabi. Ya, al-awwal yang pertama atau al-ula yang pertama, annahu yaqifu qa'iman mustaqbilal qiblatah wa yaqulu fil fardi ma'al qudrati Allahu akbar. Seseorang ketika salat dia berdiri menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat, kemudian dia mengatakan Allahu akbar. Berdiri menghadap kiblat ketika dia mampu. Kalau tidak mampu, boleh duduk. Ya, kalau tidak mampu juga menghadap kiblat, ya, menghadap ke mana saja. Kemudian mengatakan Allahu akbar. Setelah berdiri menghadap kiblat, sifat salat Nabi. Berdiri menghadap kiblat, kemudian mengatakan, kemudian bertakbir Allahu akbar. Fala tanqa'idus salata illa bihadzal qaul. Tidaklah sah salat kecuali dengan ucapan takbir demikian ini. Oleh karena dikatakan tahrimul takbir atau takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan semua perbuatan-perbuatan di luar salat. Kalau seseorang memulai salatnya mengucapkan dengan mengatakan subhanallah atau alhamdulillah atau dia mengatakan la ilaha illallah ketika dia mengangkat kedua tangannya, la tasihhu, tidaklah sahih. Oleh karenanya tidaklah salat falatan akidu tidaklah dianggap salat sahnya salat illa bihasa al-lafaz, kecuali dengan lafaz Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, ya kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Ini adalah takbiratul ihram, ya, dan dia takbiratul ihram ini merupakan ruknun fi salatih, rukun dalam salat. Ya, kalau seorang mengangkat tangannya tapi tidak mengucapkan takbir, maka tidak sah salatnya. Seorang yang mengucapkan takbir Allahu Akbar namun tidak mengangkat tangan, maka tetap sah salatnya, karena ucapan takbir atau takbiratul ihram adalah rukun salat. Sedangkan mengangkat tangan adalah termasuk sunnah ya salat. Oleh karenanya saya ulangi, seorang yang mengucapkan takbir tetapi tidak mengangkat tangannya, maka salatnya sah. Sebaliknya orang yang mengangkat tangannya tapi tidak mengucapkan takbir, maka salatnya ya tidak sah. Hasan yang kedua, kita sedikit masuk pada sifat salat Nabi, nanti kita lanjutkan pada pertemuan depan karena waktu tinggal sedikit. Asaniyah yang kedua, ayyarfa ayadaihi haswa usnaihi au khazwa mankibaihi. Ketika mengangkat tangan, Rasulullah SAW itu mengangkat tangannya sejajar dengan telinganya, ya, sejajar dengan ujung telinga bawah atau sejajar dengan mankibaihi, pundaknya, mengangkat tangannya. Ini yang kedua. Asalisa yang ketiga, antakuna al-asabiyu matmu matun. Jari-jarinya itu dirapatkan ketika mengangkat tangan, bukan direnggangkan. Dirapatkan jari-jarinya. Ayastakbila bi batuniha al-qiblatah. Yakni jari-jarinya atau perut telapak tangannya atau telapak tangannya itu menghadap kiblat. Jari-jarinya dirapatkan dan telapak tangannya itu menghadap, ya, perut telapak tangannya itu menghadap kiblat. Ini berdasarkan hadis, dari sebuah hadis atau riwayat dari Ibnu Umar, iza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta ya takuna hasa haswa mankibaihi summa kabbiru muttafaqan alaih. Ketika Rasulullah SAW beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua pundaknya, dalam riwayat Aris Wa'il sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian faiza kabbara rafian yadaika mustaqbilal bi butuni kafai kiblatah mamdudatun matmumatun asabi. Ketika mengangkat tangan, bertakbir dengan mengangkat tangan, maka tangan itu menghadap kiblat, bukan menghadap ke bawah. Karena ada sebagian orang salat dia seperti ya tasahul, memudah-mudahkan. Dia takbir tapi tangannya, ya telapak tangannya menghadap ke bawah. Allahu Akbar, ya. Disebutkan sifat salat Nabi menghadap ke kiblat, telapak tangannya menghadap ke kiblat sejajar dengan bahunya atau telinganya. Ya bukan juga dengan demikiannya mensejajarkan bahu sehingga modelnya ya ketelan. Jadi santai saja biasa. Allahu Akbar, sejajar bahu atau sejajar tangan. Ya, bukan tangan ini disimpan di kiri kanan sehingga kelihatan semuanya badannya, tidak demikian. Jadi ya tidak terlalu dipaksakan begitu. Santai saja ketika kita bertakbiratul ihram, tetapi diusahakan atau sunnah Nabi menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat. Ya, kemudian jari-jari dirapatkan. Ya, tajaru anta bitakbir. Kemudian menjaharkan takbir hatta yasma'uka min halfik atau man halfika. Man halfaka. Sehingga orang yang di belakangmu juga mendengar takbirmu. Jadi takbiratul ihram itu di sunnahnya dijaharkan, dikeraskan Allahu Akbar. Ya, tapi tidak maksudnya sebatas orang yang di samping atau di belakang mendengarnya, ya. Ini faisalam yakun yastati sima'a sautika fala ba'sa. Kalau seandainya kamu tidak mampu untuk memperdengarkan suaramu ketika engkau jadi imam, fala ba'sa ay yasma'hum ghairuk. Tidak mengapa ada orang lain yang memperdengarkan, ya, memperdengarkan kepada jamaah suara takbirmu. Kama fa'ala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih. Ya, ketika Nabi sudah sakit tidak bisa mengangkat suaranya dengan besar, maka jamaah yang ikut bersama dia banyak, maka jamaah-jamaah yang di belakang tidak mendengar, maka dibolehkan bagi muazin atau orang di belakangnya untuk memperdengarkan suaranya, seperti kita melihat ya, di zaman sekarang di masjid-masjid yang besar, Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, Allahu Akbar, ada muazinnya lagi mengatakan Allahu Akbar, seperti di dua masjid di Tanah Haram. Maka itu dibolehkan. Oleh karenanya ini dibolehkan kalau imam sudah tidak mampu mengangkat suaranya. Selagi imam masih mampu mengangkat suaranya dan didengar, apalagi sudah memakai mukabbirah saut, pembesar suara, maka sebaiknya ya ditinggalkan. Ya, orang yang mengikuti takbirah imam itu ditinggalkan. Ya, karena tidak ada lagi manfaatnya. Ya, karena tujuan sudah tercapai. Ya, didengar oleh makmum. Kemudian setelah bertakbir, ya, iza faragat minat takbir, takbudu ruku, ya, takbudu kau'a yasrika biyaminika. Ketika selesai takbir, maka mengangkat tangan, kemudian tangan ya kiri itu digenggam dengan tangan kanan. Pergelangan tangan kiri, kau'a yasrika. Pergelangan tangan kiri digenggam dengan ya dengan tangan kanan. Ini suratul ula. Suratul ula. Bentuk yang pertama. Pergelangan tangan kiri digenggam oleh pergelangan tangan kanan. Fatusalli ba'da an takbiratu. Maka engkau salat setelah takbiratu dengan menggenggam ya pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Suratul tsaniya, bentuk yang kedua, antada'a ala zira'ika biduna kabdin. Engkau meletakkan tangan kananmu di atas tangan, di atas zira', di atas pergelangan tangan kiri dengan tanpa genggam. Ini ya cara yang kedua dari meletakkan tangan yang disebutkan dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi demikian. Kemudian ada pertanyaan di sini. Ini mungkin ya pembahasan yang terakhir dari pertemuan kita kali ini. Ada pembahasan ya wa yakunu maudu ya maudiul yadaini aina, di mana kita meletakkan tangan ketika habis takbir, mengangkat tangan, menggenggam tangan kanan, tangan kiri dengan tangan kanan, atau meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, di mana kita meletakkan tangan kanan, tangan kita, hal takun ala sadri, apakah di dada, au takunu tahta syirah, atau ya kita letakkan tangan di bawah pusat. Warafizali kaidatu sifati inda ahli ilmi. Ya. Dari alul ilmi disebutkan ada dua sifat atau ada beberapa sifat tentang meletakkan tangan. Di antara mereka ada yang meletakkan tangannya yaqif wadian yadai al-yamin alal simal tahta sirrah. Di antara alul ilmi ada yang berpendapat bahwasanya meletakkan tangan itu ya di atas apa di bawah pusat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tahta sirrah, di bawah pusat. Ini adalah pendapat al-mashab, mashab Hanabilah ya. Bahkan ini disebutkan oleh sahibu ar-Raudu al-Murbi ya, Mansur bin Yunus al-Bahuti al-Misri al-Hambali ya, sahibu Raudu al-Murbi mashab Hanabilah ya, Mansur al-Bahuti berpendapat bahwasanya diletakkan ya di bawah pusat. Wastajilluna, mereka berdalil ya dengan hadis yang datang dari Ali radhiyallahu an. Ali berkata, "Minas sunnati wada'a al-yamin 'alal simali tahta surah." Di antara sunnah adalah menempatkan tangan kanan di atas kiri di bawah pusat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, lakin hazal hadisu dhaifun. Ingat, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Lianna fihi rawin dhaifun. Karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang dhaif. Wasahihu, yang sahih adalah annaka tada'a yadaka al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrika. Yang sahih adalah engkau meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu di dadamu. Li hadisi Wa'il ibn Hujr, berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujr, fafihi, di dalam hadis tersebut disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadal yumna 'ala yadai yusra 'ala sadri. Sebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ya tangan kanannya di atas tangan kirinya ala sadri, di dadanya. Haza rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wasahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al Hakim. Ibnu Huzaimah mensahihkan dari sini. Fa haza huwa adalil sahih. Ini adalah dalil yang sahih ala annal insan, bahwasanya manusia yada ayadal yumna ala yusra ala sadri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dada. Kama dalla alaihi hadis Wa'il Ibn Hujr, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ibn Hujr. Ya. Sebagian ahlul al-ilmi diantaranya diwetkan oleh Qaul Malikiyah, pendapat dari mazhab Malikiyah, ya, ada juga yang menempatkan tangannya, apa ada juga yang meletakkan tangannya itu yasdiluha. Dia tidak meletakkan tangan, dia menjulurkan tangannya. Ya. La yada'a aslan, dia tidak menempatkan tangannya. Ya, baik di pusat, di bawah pusat atau di dada. Ketika dia bertakbir, langsung ya meletakkan tangannya seperti orang yang siap begitu. Ya, tidak meletakkan tangannya di dada. Langsung habis bertakbir langsung menjulurkan tangannya di samping kiri kanannya. Ya. Ini diriwayatkan oleh sebagian ya pendapat Malikiyah atau mazhab Malikiyah. Ya. Ini ya disebutkan ya mereka demikian. Ya, kemudian ya tapi sebagian juga mazhab Malikiyah ya mereka menempatkan tangannya di dada sebagaimana jumhur. Hanya sebagian dari pendapat Malikiyah atau mazhab Malikiyah. Sebagian Malikiyah juga menempatkan tangannya di dada sebagaimana pendapat jumhur. Fas sahih, yang sahih dari menempatkan tangan adalah kama ja'a hadis Wa'il bin Hujr, sebagaimana telah datang hadis dari Wa'il bin Hujr, hadis yang sahih, yadal yamin ala simali ala sadri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, bisifati sebagaimana telah disebutkan. Namun ya sekali lagi diingatkan, fahasi sunnah, meletakkan tangan di dada adalah sunnah. Ya, falau tarakaha, kalau seorang manusia meninggalkan untuk meletakkan tangan di dada atau tidak meletakkan tangan di pusat, fa innahu qad taraka masnunan, dia telah meninggalkan sunnah, wala sayya alaihi wa salatu sahih, tidak membatalkan salatnya, ya salatnya sahih. Ya, kalau ada orang yang takbir kemudian menjulurkan tangannya meletakkan di kiri kanannya, tidak meletakkan di dada atau di pusat, ya maka salatnya orang tersebut adalah sahih. Karena yang menjadi meletakkan tangan itu adalah sunnah, perkara sunnah, bukan perkara wajib, bukan juga perkara ya rukun. Yang menjadi rukunnya adalah takbiratul ihram. Maka kalau ada orang yang kita lihat salat kemudian tangannya dijulurkan saja atau diletakkan di bawah pusat atau diletakkan kepada yang lainnya, tetapi ketika dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, maka sah salatnya. Tetapi hanya dia ketinggalan satu sunnah, yang di mana sunnah Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, ya di dada. Kemudian inilah diantara sifat salat Nabi yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan, ya karena waktu tinggal sedikit. Selanjutnya kita mungkin buka ada pertanyaan-pertanyaan dan saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdurrahman. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz Romli bin Hayy hafizahullah. Lanjutan pembahasan dari kajian kitab Radul Murbi dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa para pendengar rahimakumullah, kita membuka sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9296-295 atau dapat menuliskannya di kolom komentar yang terletak di fanpage kami. Baik, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita dari WhatsApp kali ini. Kita angkat dari Nomor yang masuk yaitu 085 0853437 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana sikap kita ketika kita masuk sholat berjamaah, imamnya sedang ruku? Apakah kita menunggu saja dia bangun dari rukunya, atau kita bersegera untuk ruku? Dan apakah sudah dikatakan mendapatkan rakaat? Karena ada yang mengatakan bahwa kita tidak mendapatkan al-fatihah, dan al-fatihah itu katanya adalah rukun. Mohon penjelasannya. Ya, yang sunnah adalah kita mengikuti imam. Ya, sebagaimana disebutkan, iza dahala adukum masjida wal imamu ala halin fal yasna kama yasna imam. Kalau engkau masuk ke dalam masjid, imam dalam satu keadaan, apakah dia ruku atau sujud, maka hendaklah kamu melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh imam. Tidak perlu menunggu ya kamu sujud. Adapun kamu ruku. Adapun ketika seorang masuk dalam salat berjamaah terlambat, dia mendapatkan imam ruku, maka ada khilaf di kalangan ulama apakah dia ini masuk atau masih mendapatkan satu rakaat atau tidak. Karena sebagian ulama dia tidak mendapatkan satu rakaat, ya, karena dia ketinggalan rukun membaca al-fatihah. Ya, kemudian sebagian ulama mengatakan dia tetap ya mendapatkan satu rakaat. Ini berdasarkan hadis dari Abu Bakra ketika beliau masuk ke dalam masjid, beliau mendapatkan para sahabat dan Rasulullah salat dalam keadaan ruku, beliau ruku, ya, ruku. Kemudian ketika setelah selesai salat, maka kata Rasulullah, ya, semoga Allah memberikan menambahkan semangat kepadamu wahai Abu Bakar, wala ta'id, janganlah kamu wala ta'id, jangan kamu mengulangi. Ya, Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk ya menjadikan salatnya di rakaat yang ketika dia dapat ruku. Ya, Rasulullah tidak menyuruh mengulangi dia ya rakaat yang dia mendapatkan ruku. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia salat dia masih mendapatkan ruku, ya, maka pendapat yang roji dia masih mendapatkan rakaat tersebut atau rakaat yang dia mendapatkan rukunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah boleh kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal di hari Sabtu? Saya pernah mendengar yang mengatakan tidak boleh puasa hari Sabtu. Jazakumullah khairan. Ini juga ada khilaf di kalangan ulama berdasarkan hadis Nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tasumu yawma sabat, ya, illa iftarada 'alaikum." Janganlah kamu berpuasa di hari Sabtu kecuali apa yang difardukan atau salat fardu bagi kalian. Ya, salat 6 hari Syawal termasuk salat sunnah, bukan salat fardu. Maka ya, berdasarkan dari sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika masuk pada hari Sabtu, salat sunnah itu ya tidak ya dibolehkan, karena berdasarkan hadis yang jelas dari mantuk atau ucapan Rasulullah SAW, janganlah kalian berpuasa hari Sabtu ya kecuali apa yang diperlukan kepada kalian. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk berbuka, ya, membatalkan puasamu, maka sampai pun engkau memakan akar-akar pohon untuk membatalkan puasa sunnahmu dari Sabtu. Jadi dari hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan kita berpuasa di Sabtu puasa sunnah kecuali puasa yang wajib. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini bukanlah menunjukkan tidak sah, tetapi menunjukkan bahwasanya ya larangan yang bersifat karaha, makruh berpuasa hari Sabtu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh mengkhususkan puasa mutlak pada hari Sabtu. Adapun puasa Syawal karena ada sebabnya, maka ini adalah dibolehkan. Oleh kelihal, pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya boleh berpuasa Syawal di hari Sabtu karena larangan tersebut adalah larangan yang bersifat puasa yang mutlak, mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Adapun ya puasa Syawal yang ada sebabnya, maka tidak mengapa berpuasa di hari Sabtu, tidak masuk dalam hadis ini. Ala kulli hal, ini pendapat jumhur bahwasanya boleh. Sebagian ulama ya termasuk ulil hadis, termasuk Syekh Albani dan murid-muridnya, tidak boleh. Kalau antum ingin keluar dari khilaf, maka ya antum boleh memilih bahwasanya di hari Sabtu saya pending dulu karena puasa Syawal itu satu bulan. Bisa kita berpuasa di hari yang lain lagi selain dari hari Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah ini ada khilaf di kalangan ulama kita. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Mungkin sebagai ikhtitam, tafadhol ada yang disampaikan. Ya, sebagai ikhtitam dari pembahasan kita tentang masa sifat salat Nabi, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan tentang bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berusaha untuk mengikuti ya sifat salat Nabi agar salat yang kita lakukan itu semakin mendekati salat Nabi berdasarkan hadis yang ada, supaya nanti kalau kita ditanya oleh Allah, kenapa kau salat demikian? Saya salat demikian berdasarkan hadis Nabi yang saya memahaminya dari para ulama kita, sehingga kita punya hujjah di hadapan Allah SWT, kita tidak membuat-buat dalam salat kita. Karenanya marilah para talibil ilmi, para kaum muslimin berusaha untuk selalu mengkaji bagaimana sifat salat Nabi yang benar sesuai dengan hadis Nabi, agar ya salat yang kita lakukan itu lebih sempurna pahalanya. Semakin kita lebih benar ya sesuai dengan salat Nabi, maka semakin banyak pahala yang Allah janjikan kepada kita. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.